Informasi yang perlu saya sampaikan, pertama adalah kita tadi kami bersyukur kepada yang mana pada hari ini kita masih diberikan iman sehat, iman iman, kita bisa beribadah. Yang alhamdulillah tadi pagi mungkin kita telah melaksanakan salat tahajud yang mulai sudah berjamaah, salat subuh berjamaah. Dan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya. Mudah-mudahan kita selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dirahmati Allah, ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan. Pertama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Gus, Pak Jeffrey, serta Pak Agung beserta jajarannya, pengurus Al-Munawar. Mudah-mudahan ini yang merupakan satu nama bagi kami yang telah memfasilitasi acara ini. Juga lebih khusus khusus kepada Al-Ustaz Al-Karam dari Universitas Nasir LCMM yang hari ini bersedia meluangkan waktunya walaupun kesibukannya sangat luar biasa. Alhamdulillah berada di tengah-tengah kita berbagi ilmu. Mudah-mudahan kita doakan kepada Al-Ustaz Al-Karam dari Nasir supaya sehat walafiat, semoga tetap berumur. Terima kasih Ustaz yang hari ini menjadikan Ustaz Mujil Sitomorang yang hari ini juga beliau sakit, masih sakit, berada di rumah sakit. Juga kita doakan kepada jamaah yang ada di Al-Munawar yang kira-kira hari ini sakit juga, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga yang sehat agar walafiat. Ala hadirnya Rabbul Salihah Al-Fatihah. Jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada acara minggu besok, alhamdulillah Pak Sugiarto saya sudah konfirmasi dengan Pak Erijal Muhajirin. Mana ada masjid Al Muhajirin Wijaya? Ada ya, Bu Penyami ya. Besok Bu mungkin kalau sepertinya Ustaz Mujib Sitomorang sudah sehat, bisa nanti di Muhajirin Ibu ya, sebenarnya ya. Salam sama Pak Sugiarto Pak Rizal. Terima kasih juga kepada teman-teman yang mendorong jamaahnya untuk bertolabul ilmi serta antar ulama dan umaroh. Di sini ada RT, RW, RMK serta RW 1 sampai dengan RW 10. Dan alhamdulillah Al-Hidayah sudah bergabung dengan Soebul Huda. Jadi sudah 29 masjid kita ada di wilayah kita. Dan alhamdulillah pula di sini ada Pak Toto juga sebagai dewan syura yang hadir juga bersama kita, Pak RT RW 1 sampai RW 10, Pak LNK juga di sini hadir bersama kita. Alhamdulillah semuanya sudah bersatu. Mudah-mudahan ini ada beberapa suatu rahmat bagi kita. Demikian kami sampaikan kepada Allah yang masih berada wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang masih berada di luar mungkin bisa masuk Pak, masih ada ruang di sini kosong di sisi sebelah kanan. Mari agak merapat sedikit karena kita segera memulai acara kajian subuh kita. Bagi bapak-bapak yang masih ada di luar, mohon dapat masuk. Ini di depan masih ada tempat ini Pak. Ibu-ibu juga mungkin mudah masih bisa masuk. Baik, acara selanjutnya kita mendengarkan kajian subuh yang akan disampaikan guru kita Yai Haji Bang Fiar Nasir CNN, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian? Berbahagia sekali setelah saya lama enggak hadir di Forkomas hari ini. Bersyukur pas dapat giliran menggantikan, dan mudah-mudahan ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Sambil menunggu yang masih terus hadir, saya mendapatkan dua pesan dari Pak Iman. Yang pertama tentang koperasi-koperasi yang sudah didirikan. Mari sama-sama kita perjuangkan untuk belanja di koperasi kita. Ini punya nilai ibadah dan kekuatannya sendiri. Dan insya Allah ke depan kondisi kita umat Islam akan menjadi lebih baik lagi, terutama dari sisi ekonomi, kalau umat Islamnya kompak, terus bersatu. Nah, saya dengar udah ada beberapa koperasi walaupun namanya berbeda-beda dan masih banyak apa juga warung-warung tetangga kita. Nah, kita prioritaskan untuk belanja di warung-warung tetangga kita dan juga belanja di koperasi-koperasi yang bersama-sama sudah kita dirikan. Ada koperasi 212, ada lagi Sodakomart, ya. Ada apa lagi? Ya, masing-masing apalah. Ya, yang sudah dirikan di sekitar Malakasari ini, mari kita sama-sama berbelanja di sana. Saya ingin langsung masuk saja kepada materi pada hari ini, sangat penting sekali. Materi kita pada pagi hari ini adalah tentang amalul qalb, pekerjaan-pekerjaan qalbu. Ini satu jenis ibadah yang sebetulnya luar biasa kewajibannya, tapi banyak di antara kita yang lupa. Kita lebih banyak mementingkan ibadah-ibadah badan, tapi banyak lalai dalam ibadah-ibadah kalbu. Kita sering berupaya keras untuk mengerjakan ibadah-ibadah badan, bahkan konsisten, disiplin, ya, tapi lemah disiplin dalam ibadah-ibadah kalbu. Betul gak tuh? Nanti kita lihat. Begitu juga tobat-tobat kita. Tobat-tobat kita banyak sekali hanya pada kisaran-kisaran yang bersifat badan. dan lemah dalam bertobat terhadap kelalaian kita di sisi ibadah kalbu. Nah, seputar itu kita akan membahas pada pagi hari ini. Dan ini sebetulnya dari bahasan-bahasan kitab-kitab tentang Tazkiyatun Nufus atau bab-bab seputar penyucian jiwa, sebetulnya sudah kelas yang paling agak terakhir pembahasannya, artinya kelas tinggi lah. Saya kira wajar Forkomas dikasih materi yang tinggi karena udah sering ngaji gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Amalul qalbi, ibadah qalbu, al-fariidhah al-ghaibah, adalah kewajiban yang bersifat abstrak. Oh, rupanya ada kewajiban lainnya yang bersifat abstrak ketimbang kewajiban yang bersifat badan, jasadi atau nampak itu. Saya mulai mungkin 3 poin hari ini, kalau sanggup bisa selesai. Pertama, at-ta'at al-qalbiyah, bentuk-bentuk ketaatan yang harus dilakukan oleh qalbu. Yang kedua, darajat an-nas fil qiyami bi a'malil qulub. Ada 3 tingkatan manusia jika dinilai dari sisi ibadah qalbu. Dan yang ketiga, waqi' katsirun minan nas tijah al-a'mal al-qalbiyah. Kondisi manusia jika dipandang dari sisi kondisi-kondisi manusia jika dipandang dari sisi ibadah kolbunya seperti apa kebanyakan manusia. Dan kalau mungkin nanti kita sebutkan bentuk-bentuk maksiatul qalb. Kita mulai dari at-ta'at al-qalbiyah, hukmuha wa amtsilatuha, bentuk-bentuk ibadah kolbu dan hukumnya. Ini yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadah qalbu ma huwa wajibun bittifaqil ulama. Sekumpulan atau mayoritas ulama ada yang mengatakan hukumnya ada yang bersifat wajib, wa minha ma huwa mustahabun. Yang kedua, ada ibadah qalbu yang hukumnya mustahab atau sunnah, wa minha makhtulifa fi wujubi. Dan hukum yang ketiga adalah ada yang berbeda pendapat apakah ini wajib atau bukan wajib. Jadi ada 3 hukum amalul qalb, ibadah qalbu. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah atau mustahab, yang ketiga perbedaan pendapat apakah wajib atau tidak wajib. Di antaranya adalah yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah dalam perkataannya seperti ini. A'malul qulub hiya min usulil iman. Ibadah qalbu itu adalah dasarnya beriman. Jadi bukan badan ini. Pada hakikatnya keimanan seseorang itu diukur bukan dari ibadah badannya, tapi diukur dari ibadah qalbunya itu, ibadah qalbiyah. Wa qawaid ad-din, adalah pilarnya agama, beragama seseorang itu tidak diukur mondar-mandirnya ke masjid, tidak diukur pada awalnya lewat mondar-mandirnya ke Mekah, tetapi pilar-pilar itu diukur dari yang tidak kelihatan. Itulah esensi beragama itu, qa'id ad-din. Misal diantaranya seperti apa? Mahabbatullah wa rasulih. Ini abstrak, tapi inilah dasarnya beragama itu. Apa itu? Mahabbatullah, ukuran cinta kita kepada Allah wa rasulih, dan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ukuran beragama seseorang itu. Wa tawakkul alaihi, dan tawakalnya kepada Allah. Ini juga barometer penting ibadah qalbu itu. Yang pertama mahabbah atau cinta, yang kedua adalah tawakal, yang ketiga wa ikhlasud dini lahu, dan memurnikan beragama kita itu atau mengikhlaskan semua cara beragama kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah memurnikan ibadah-ibadah atau penghambaan kita dalam beragama ini hanya kepada Allah. Itu kelihatan enggak ya seperti itu ibadahnya? Tidak kelihatan, tapi itulah dasarnya beragama. Wa syukru lahu, dan bersyukur kepadanya. Jadi kita sudah dapat tadi apa? Cinta, tawakal, ikhlas, kemudian bersyukur. Wasabar ala hukmihi, bersabar dalam menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Bersabar. Kemudian wal khauf minhu, rasa takut kita yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal raja' lahu wa ma yattabi'u dzalik, menggantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjalankan semua yang bisa mendatangkan, merealisasikan harapan kita itu. Apa saja ya, kita kan berharap nih sama Allah. Lalu wa ma yatba'u dzalik, apa saja faktor-faktor yang membuat kita tidak pernah putus asa untuk berharap kepada Allah? Ya soal niat, motivasi, ikhtiar. Ini faktor-faktor yang membuat kita tetap konsisten dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahadhil a'mal jami'an wajibatun 'ala jami'il khalq. Semua ibadah yang saya sebutkan tadi itu wajib hukumnya. Nah, pertanyaannya kita serius enggak menjalankan ibadah yang wajib ini? Atau biasa-biasa aja? Lebih serius mana? Mengerjakan yang badan atau yang tidak kelihatan ini? Apa saja tadi? Satu, mahabbah, cinta. Yang kedua, tawakal kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah. Ketiga, ikhlas dalam beragama hanya kepada Allah dalam menjalankan ibadah. Yang keempat, bersyukur hanya kepada Allah. Yang keempat, yang kelima, bersabar terhadap hukum-hukumnya. Dan yang kelima, takut yang sangat kepada Allah. Yang keenam, waraja, hanya berharap kepada Allah. Dan semua yang membuat kita, atau faktor, menjalankan faktor-faktor yang membuat kita senantiasa berharap kepada Allah. Dan yang ketujuh, ya cukup sampai di situ. Inilah diantaranya yang wajib untuk kita kerjakan. Nah, sampai di sini. Cara beragama kita atau ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat misalnya, itu sangat ditentukan oleh yang enggak kelihatan ini. Nilai salat kita masing-masing kalau dilihat dari pecinya atau mukenahnya mungkin sama. Tapi kalau diukur dari hatinya, di sinilah kalau kita mengukur diri dengan para sahabat, sangat jauh sudah ibadah kita rasanya. Misalnya kisah-kisah para sahabat banyak sekali. Satu hari ada sahabat Nabi yang bernama Qais bin Thabit. Siapa namanya? Qais bin Thabit. Saya tanya supaya kenallah nama-nama sahabat. Satu hari kalau sholat malam, yang dibaca itu dari pertengahan malam sampai hampir menjelang subuh itu cuma satu ayat. Apa yang dibaca? A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Cuma itu yang dibaca. Itu bisa berpuluh-puluh kali dia baca dalam satu rakaat. Dan setiap membaca ayat itu, apa artinya ayat itu? Wa in ta'uddu, dan jika kamu mencoba untuk menghitung-hitung, nikmatullahi, nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan bisa kamu menghitungnya. Ya, la tuhsuha. Baik hitungan yang bersifat kasat mata, nampak terukur, maupun yang tidak terukur, susah kamu, gak akan bisa kamu hitung itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Qais bin Thabit menangis sejadi-jadinya hanya gara-gara satu ayat ini, dan berulang-ulang Allahu Akbar. Setelah membaca Al-Fatihah, membaca ayat itu, diingatlah nikmat Allah, nikmat pendengaran. Dia renungkan, kalau saja tidak ada pendengaran, apa jadinya dengan hidup saya? Pernah lihat anak terlahir tidak punya pendengaran? Bagaimana kelakuannya? Tidak mungkin ada ilmu bisa masuk, dan tidak mungkin cahaya bisa masuk, karena pintu pertama ilmu masuk itu adalah pendengaran ini. Karenanya kalau ada anak terlahir tidak mendengar, sumbun, otomatis bukmun, bisu itu. Kenapa bisu? Tidak ada data yang masuk, tidak mungkin ada data bisa dikeluarkan. Bersyukur gak punya nikmat pendengaran ini. Karenanya inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya nikmat pendengaran, nikmat pandangan, dan nikmat hati nurani ini akan dimintakan pertanggungan jawabannya. Qais bin Thabit mungkin tanpa menjadi-jadi kali nangisnya kalau mendengar pertanggung jawaban yang harus dipertanggungjawabkan karena nikmat pendengaran ini. Nah, itulah contoh ibadah orang yang sholatnya sudah didahului dengan ibadah-ibadah qalbiyah. Kalau ibadah qalbiyahnya lemah, ya apapun yang dibaca lewat aja itu semua. Kita yang mana kira-kira? Yang numpang lewat tadi atau yang Qais bin Thabit? Perasaan tadi rasanya udah mengerjakan yang wajib, inilah ya. Kita ini rasanya terlalu jauh dah sudah. Di luar sholat, ya, di luar sholat, kalau kita lihat disiplin-disiplin para sahabat, mulai dari misalnya di luar sholat itu, misalnya soal sedekah atau sedekah, atau yang menjauhi yang haram-haram, itu keseriusannya luar biasa. Sahabat Nabi itu diantaranya, kalau punya anak lalu pulang dipanggil makan siang, kemudian anaknya bilang sudah makan, makan di mana? Di rumah tetangga. Dan tetangganya yang gak jelas penghasilannya, disuruh muntahkan itu makanannya itu agar tidak menjadi darah daging, sehingga membuat hatinya keras dan ibadahnya menjadi susah. Kalau gak salah tuh beredar misalnya di WhatsApp kemarin itu tentang nenek Jum atau siapa gitu ya, beredar ya. Saya gak tahu benar atau tidak tuh ceritanya, tapi ada seorang nenek yang buta jualan tempe gitu ya kalau gak salah. Saya gak tahu benar apa enggak, tetapi saya ambil hikmahnya dulu. Si nenek ini setiap pergi ke pasar mendagang, menjual tempe, selalu diantar oleh cucunya. Dan dia takar kalau dia sudah selesai dagangannya, pokoknya jatah dia cuma 50 ribu. Modal tempenya ini cuma 20, dan kalaupun habis semua, dia cuma mau ambil 50 ribu saja. Cara berdagangnya adalah, setelah cucunya kemudian mengantarkan dia ke lapak dagangannya di pasar, si cucu kemudian sudah merapikan, ditaruhlah tempat uang di samping si nenek, kalengnya atau kotaknya. Kalau ada orang beli tempe dia, silakan taruh uangnya di situ. Kalau mau ada kembalian, ambil sendiri di situ. Nah, gitu. Kalau kita belanja sama orang ini kira-kira nih, gimana? Lebihin atau colongin gitu kira-kira? Kalau yang di sini sih lebihin lah ya. Sekarang udah ngaji, kalau belum ngaji kan gak ngelihat juga kan? Ya, gak ngelihat. Tapi kejadiannya setiap hari berdagang itu selalu lebih. Nah, si nenek ini selalu bilang sama si cucu, kalau ada lebihnya, kembalikan lagi ke Gusti Allah. Sebab itu sudah bukan hak saya lagi. Itu kan cuma bisa-bisanya dia sama Allah kan? Dia matanya buta tapi hatinya melek. Kalau kita, ini nih antara ibadah jasad dengan ibadah kalbu. Kenapa operasi tangkap tangan? Kenapa korupsi? Kenapa nilep sampai kepada UUD ujung-ujungnya duit semua? Walaupun umroh bolak-balik, tapi korupsi nyolong jalan terus. Ketidakjujuran dalam berbisnis jalan terus. Ya karena ibadah kalbunya lemah sebetulnya. Terus si cucu sudah hafal, kalau ada lebihnya ya taruh di masjid. Kenapa? Tempat paling cepat berjumpa dengan Gusti Allah di mana? Di rumahnya. Rumahnya Allah di mana? Di masjid. Sederhana gak berpikirnya? Yang namanya dapat dagangan 300 ribu itu udah biasa. Seandainya nih yang jadi bujumnya ibu-ibu yang gak buta ini, lalu dapat 300 ribu nih, kira-kira bilang apa? Alhamdulillah, sama-sama si nenek. Pertanyaannya, yang 250 ribunya, alhamdulillah ke kantong atau alhamdulillah ke masjid? Kemana Pak? Padahal itu hak siapa? Ya cari dalil lah gitu kan. Oh, ini kan pemberian dia sama saya. Si nenek ini disiplin dengan hatinya sendiri. Karena Allah Maha melihat. Karena Allah Maha pemberi rezeki. Karena Allah Maha tepat waktu dan tidak akan pernah mengingkari janji. Perasaan-perasaan itu hanya bisa dimiliki oleh orang yang terbiasa dan disiplin menjalankan kewajiban ibadah-ibadah kalbu. Jelas sampai di sini. Jadi penting gak ibadah kalbu ini kira-kira? Penting ya. Nah inilah ukuran semua ibadah itu. Tapi ada sekelompok orang yang mengatakan bahwa ibadah-ibadah kalbu itu ya gak wajib. Yang wajib hanya ibadah badan. Tentu orang ini sesat ini. Dan bahaya orang yang beragamanya seperti itu. Wa yasifu rahimahullahu adzanna bi annaha minal musahmis minal mustahabbat bi annahu dhalalun mubinun. Beliau menjelaskan Ibnu Taimiyah tentang orang yang mengatakan ibadah kalbu itu mustahab, tidak wajib, sunnah saja. Ibnu Taimiyah mengatakan kalau ada orang bilang ibadah kalbu itu yang seperti tadi, cinta, tawakal, takut, berharap, bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu cuma sunnah. Maka orang yang bilang ibadah seperti tadi itu sunnah, dolal mubin. Orang itu orang sesat itu. Kalau Bapak Ibu di sini, mazhab yang mana, wajib atau sunnah kira-kira ibadah kolbiah itu? Wajib. Pertanyaannya, sering dijalankan atau sering ditinggal ibadah itu? Ibadah syukur itu. Hah? Contoh nih, bangun tidur. Bangun tidur tadi pas bangun mata melek, sebelum ke toilet ngapain dulu? Jujur nih, jujur ya. Jujur ya. Siapa yang tadi bangun tidurnya berdoa, langsung berdoa dan itu menjadi kebiasaan sudah? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Angkat tangan. Yang berdoa jujur, yang enggak berdoa angkat tangan, sumbing lo nanti gitu. Iya, karena seringnya ibadah badan aja. Bangun tidur, ke kamar mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis gosok gigi, ku tidur lagi. Itu salah. Ini karena tidak konsen, tidak sungguh-sungguh menjalankan ibadah-ibadah qalbiyah. Itu penting sekali. Orang-orang yang sudah terbiasa dengan ibadah qalbiyah sejak bangun tidurnya, bangun tidur nih, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma matana wa ilaihin nusyur. Siapa yang bangunin anaknya kalau bangun subuh? Assalamualaikum. Assalamualaikum, sampai anaknya bangun. Waalaikumsalam. Itu kan? Ayah bangun. Iya, berdoa. Berdoa dulu. Alhamdulillahilladzi ahyana. Siapa yang bangunin anaknya, ngingetin anaknya untuk berdoa dulu waktu bangun tidur? Hah? Bangun, cepat ke masjid, kan gitu. Kalau ukurannya hanya yang bersifat fisik, mondar-mandir ke masjid, mondar-mandir ke Mekah, wah ini repot yang kayak begini. Lemah biasanya ibadahnya itu. Nah karenanya jamaah rahimakumullah, ini kok cepat sekali siang ya mataharinya ya. Judul pertamanya belum selesai ini. Udah jam 6 ini. Lanjut ya. Jadi kalau sampai ada yang mengatakan ibadah qalbiyah ini hukumnya sunnah, sesat gak dia? Sesat ya. Nah, saya lanjut aja. Wa qad haka Ibnu Qayyim ittifaqal umma ala wujubil a'mali sabiqah min haitsul jumlah wa zada 'alaiha as-sidq. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan ada tambahan lagi ibadah-ibadah qalb yang wajib dikerjakan selain yang enam tadi. Yang enam tadi apa saja? Ingat-ingat apa? Cinta, mahabbah. Dua, tawakal. Yang ketiga, ikhlas. Yang keempat, syukur. Yang kelima, sabar. Yang keenam, takut. Sekarang tambah lagi nih. Ya roja, berharap gitu ya. Hanya kepada Allah. Apa katanya? Wazada 'alaiha as-sidqu wal inabah wan niyyah fil ibadah wan nusf fil 'ubudiyyah. Summa qala rahimahullah wa kadzalika kullu wahidin min hadhihi al-wajibatil qalbiyyah lahu tarafani wajibul mustahaq wa martabatu ashabil yamin wa kamal mustahab wa huwa martabul wa martabatul muqarrabin. Kata Ibnu Qayyim, selain yang enam tadi ada lagi. Apa itu? As-sidqu, berlaku jujur. Nah, ini juga barang mahal sekarang, kejujuran ini. Berlaku jujur. Yang kedua, wal inabah, tambahannya. Hati itu enggak boleh putus, harus selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inabah. Inabah itu cara ibadah orang yang kalbunya selalu saja kembali kepada Allah. Enggak pernah lupa. Misalnya habis sholat subuh, menunggu zikir pagi. Kan zikir pagi itu bagusnya dibaca setelah matahari terbit, setelah isyraq, setelah syuruk, itu bagusnya. Ya. Tapi kalau ada yang baca sebelum itu enggak apa-apa juga, cuma yang baik biasanya dibaca sunahnya setelah matahari terbit. Sama halnya kalau zikir sore. Orang-orang yang berinabah, yang disiplin ibadah lewat inabah, pasti akan kecewa kalau ketinggalan zikir paginya. Nah ini susah ukurannya. Di antara kita ada yang merasa kecewa kalau kesiangan sholat subuhnya, betul? Tapi enggak kecewa pada dirinya kalau lupa zikir pagi. Padahal nilai zikir pagi itu luar biasa. Barang siapa yang membaca asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah, ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk walahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, misalnya, atau Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr fa atimma alayya ni'matak wa afiyatak wa sitra fi dunya wal akhirah. Membaca itu 3 kali maka dianggap sudah bersyukur 1 harinya selama 1 hari ini. Ada yang concern dengan ini dan ada yang tidak concern. Jadi buat dia gak masalah gak bersyukur pagi hari ini dengan zikir pagi. Kalau kita mazhab yang mana kira-kira nih? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Ada di antara kita, kalau pagi ini lupa bertasbih 100 kali sebagaimana yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bertasbih 100 kali maka dianggap mendapatkan pahala 1000 kebaikan. Kalau dia lupa pagi ini membaca itu, menyesal dia, kecewa dia, sedih dia. Kita yang ini enggak mazhabnya. Di mana kecewa kita biasanya? Kalau hanya ketinggalan sholat subuh berjamaah, yang ibadah badan ketinggalan kita kecewa. Tapi kalau ibadah kolbu ketinggalan, sedih gak? Bahkan ada orang yang lebih parah dari itu, gak baca Quran dari Ramadan kemarin sampai bentar lagi Ramadan. Ya Allah, kok bisa ya? Sementara yang satu ini, ya Allah, tahun ini kenapa? Sebentar lagi Ramadan, saya baru 10 kali khatam. Kan seharusnya minimal 12 kali khatam. Sebulan sekali khatam. Kalau 1 hari 1 juz. Ada yang gak ada perasaan sama sekali di dalam hatinya. Nah, jamaah rahimakumullah, inilah dasar-dasar beragama. Kalau menurut saya, nekat orang ini menjalani hidup pada hari ini, habis sholat subuh sampai sore, belum baca Quran, belum zikir pagi, belum berzikir yang banyak-banyak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang beriman, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Jadi kalau hari ini dia enggak banyak berzikir, dia menyesal. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Kalau ayat ini kan, dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Kalau hari ini dia belum bertasbih 100 kali di awal pagi, dia menyesal. Kalau hari ini dia belum bertasbih 100 kali di awal malam, dia juga kecewa dan takut menjalani hidup seperti itu. Inilah orang yang memang berinabah hatinya itu. Kalau orang itu hatinya inabah selalu, misalnya ini udah pulang kerja nih, bapak-bapak sekalian nih yang pulang kerja, kemudian di kendaraan, biasanya nih, kalau yang pakai motor gak mungkin lah buka-buka WA gitu ya. Yang kerja pulang kantor kebanyakan ngapain waktu naik motor itu? Ngapain nih sambil nyetir gitu ya, sampai rumah? Sambil nyetir ngapain biasanya? Ada yang punya target gak? Pokoknya sampai rumah zikir saya atau Quran saya sampai sekian, ada gak? Saya ngitung dari Tebet, kalau saya pulang malam katakanlah jam 11 sampai Bumi Malaka Asri ini, yang namanya 1000 kali tasbih itu minimal bisa dapat itu. Dan jangan buka WA lagi kecuali penting banget gitu. Tapi orang-orang sekarang pentingan WA-nya atau zikirnya. Itulah ibadah qalbiyah itu. Ada anaknya teman saya, anaknya kiai, sudah hafal 30 juz. Kalau dijemput dari airport ke rumahnya di kampung perjalanan kira-kira 3,5 sampai 4 jam, dia minta dijemput pakai motor saja. Karena murojaah Al-Qur'an di dalam helm itu enak. Dan sudah menjadi kebiasaan dia kalau lagi libur kuliah, dari airport rumahnya, dari airport kampungnya sampai ke rumahnya yang biasanya 25 juz itu bisa selesai. Tapi untuk yang tahun kemarin dia bisa 27 juz gitu. Sambil naik motor, itu malaikat udah yang jagain. Diterbangkan itu perjalanan sama malaikat. Tidur pun lurus terus itu. Kita mazhab yang mana nih? Nah inilah pentingnya ibadah qalbiyah. Itu tadi baru inabah tadi. Pak Iman, jasa sampai jam berapa kita ini jadul? Ini udah jam makan pagi nih. Ya minimal saya ngingetin lah ya. Mungkin udah pernah tahu ilmu ini, tapi sebetulnya perlu dikaji-kaji ulang lagi kenapa saya sampaikan materi ini. Karena bentar lagi Ramadan. Ini sudah bulan Rajab. Tanggal berapa sekarang? 6 Rajab sudah. Yang serius sama Ramadan tahu tanggal Rajab, yang gak serius sama Ramadan ya kumaha engke. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena as-sidq wal inabah, hatinya selalu benar dan ingin membenarkan Allah, dan semua peristiwa-peristiwa sampai bahkan hitung-hitungan bulan dia benarkan, dan ini datang dari Allah, dan hatinya selalu kembali kepada Allah. Bulan Rajab ini sudah siap betul membentengi hati agar lembut selembut-lembutnya. Semakin serius ibadah qalbiyahnya ini. Tidak ada hadis khusus tentang misalnya keutamaan Rajab, enggak ada. Tidak ada hadis khusus keutamaan puasa Rajab, enggak ada. Tidak ada salawat khusus keutamaan Rajab, tidak ada. Kalaupun ada itu semua palsu hadisnya, sebagian besar begitu. Tapi bukan berarti kemudian bid'ah semua. Tidak. Rasulullah dan para sahabat yang hatinya selalu as-sidq wal inabah kepada Allah, wan niyyah fil ibadah, dan terus memperbaiki niat ibadahnya kepada Allah Ta'ala, wan nushu fil ubudiyah, dan terus menyucikan, memurnikan kembali penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dicuci lagi. Setiap hari itu dilakukan. Ini ngapain sih saya ini kerja begini? Apa manfaatnya buat saya? Jangan sampai saya terus menerus seperti ini. Dia terus evaluasi diri. Nah, jamaah rahimakumullah, itulah jenis-jenis ibadah qalbu yang sejak bulan Rajab orang-orang ini konsen betul dalam mengatur waktu pertama, mengatur jadwal-jadwal ibadah, mengatur pekerjaan sampai jadwal keluar kota. Ya termasuk saya juga bicara seperti ini karena ada undangan konferensi ke Tunisia, ada lagi masyarakat Qatar minta saya tinggal seminggu di sana, ada lagi masyarakat Eropa. Kalau saya atau Bapak Ibu sekalian tidak punya jadwal kita bersama Allah Subhanahu wa taala, akhirnya alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian dilalaikan dengan memperbanyak banyak-banyak, enggak tahu yang banyak-banyak kalian kerjakan itu ada Allahnya enggak di situ. Hatinya bersama Allah enggak di situ. Tiba-tiba masuk kuburan. Ada teman saya udah kepala 5, badan capek, maunya happy-happy terus. Malam-malam musim durian, makan durian. Pecah pembuluh darahnya nih, keluar dari sini nih. Mungkin karena lelah, tekanan darah naik, dihantam pakai durian berlebihan. Pecah pembuluh darahnya. Hati-hati nih yang hobi-hobi makan dan terlalu eksploitasi keduniaan, yang hatinya biasanya jarang kontrol, pecah pembuluh darahnya. Ini saya cerita karena udah lewat musim durian. Kalau saya ceritanya pas saat musim durian, kasihan tukang durian gitu. Nah, tapi maksud saya, mempersiapkan sejak bulan Rajab menjumpai Ramadan, ini sudah harus udah dikondisikan tuh, misalnya infak Ramadannya sudah harus saya siapkan, kemudian biaya-biaya untuk buka puasa Ramadan sudah saya atur, ya kegiatan-kegiatan sekarang waktu juga sudah mulai diatur. Dan yang paling penting, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sampai la'allakum tattaqun, itu modalnya apa? Iman. Jadi sekarang dia sudah punya konsep nih pribadi. Jadi sejak 6 Rajab hari ini sampai Ramadan ini, iman saya harus betul-betul naik nih kelasnya nih, supaya masuk bulan Ramadan kalau masih pakai kalbu yang ini, kehilangan banyak momentum, kehilangan banyak kesempatan hebat di bulan suci Ramadan. Nah, inilah jenis-jenis ibadah kalbu rahimakumullah. Saya tidak ingin memperpanjang lebih jauh karena sudah jam 6:15, waktunya sholat sunnah syuruk. Bagi yang ingin sholat sunnah silahkan, yang belum batal. Dan setelah itu kita serahkan kepada pengurus. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.